العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد halaman berapa Pak Eko? 22. Bal yu'minuna. Naam. Ya qala Syekh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu. Bal bahkan yu'minuna. Mereka ahlu sunnati wal jamaah mengimani bi anna Allah subhanahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Itu ini diambil dari potongan ayat di surah Asy-Syura ayat 11. Mereka ahlu sunnati wal jamaah mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa, sama sesuatu apapun, syai'un sesuatu apapun tidak ada yang serupa sama dengannya, dengan Allah. Wa huwa sami'ul basir. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Naam. Ini ada muskilah di sini. Katanya di live-nya ini tidak ada suaranya. Ya. Baik. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah alaihi menambahkan fala yanfuna. Maka mereka ahlu sunnah tidaklah menafikan anhu dari Allah ma wasafa bihi nafsah, apa yang telah Allah sifati pada dirinya sendiri. Wala yuharrifun, dan mereka tidak mentahrif. Paham kemarin makna tahrif ya. Apa kemarin makna tahrif? Panji merubah ya, secara istilahnya apa makna tahrif? Mereka tidak mentahrif, memalingkan dari bentuk yang seharusnya. Wala yuharrifuna al-kalima, dan mereka tidak memalingkan ya, ke bentuk yang lainnya dari bentuk yang seharusnya. Ya, al-kalima yaitu kalimat yang terdapat dalam ayat atau hadis terkait sifat-sifat Allah an mawadhihi. An mawadhihi dari makna yang benar maksudnya di sini. Ya. Jadi saya ulangi ya, ungkapan dari Syekh Saleh, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bal yu'minuna, bahkan mereka ahlu sunnati wal jamaah, mereka mengimani bi anna Allah subhanahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa, sama sesuatu apapun dengannya, dengan Allah. Wa huwa sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Fala yanfuna anhu, mereka ahlu sunnah yan fala yanfun, mereka tidaklah menafikan anhu dari Allah ma wasafa bihi nafsah, apa yang telah Allah sifati untuk dirinya sendiri. Jadi semisal Allah Ta'ala mensifati dirinya sendiri Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, ahlu sunnati wal jamaah tidak menafikan istiwa yang Allah telah tetapkan, sifat istiwa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Wala yuharrifuna al-kalima, dan mereka ahlu sunnah tidak mentahrif, memalingkan dari makna al-istiwa yang benar, yang maknanya al-ulu al-irtifa, tinggi di atas, an mawadhihi, dari makna yang benar ke makna yang salah. Ya, mereka tidak memalingkan kalimat tersebut. Bisa dipahami sini? Yang pertama tadi mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai', maka mengimani bahwasanya istiwanya Allah Taala di atas arsy tidak ada yang serupa, maka istiwanya makhluk tidak serupa dengan istiwanya Allah. Ini contoh masalah kasus sifat istiwa. Nanti kiaskan dengan seluruh sifat yang lainnya. sifat istiwa, sifat mendengar, sifat tertawa, sifat kaki, sifat tangan. Jadi di sini mereka mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai. Contoh sifat yad, sifat tangan. Maka sifat tangan Allah tidak serupa dengan sifat tangan yang ada pada makhluk. Ya, fala yanfuna anhu, maka mereka tidak menafikan dari Allah ma wasafa bihi nafsa. Ah, ngajinya di rumah ya, Dek. Ah. Ntar dulu ya. Barakallahu fiik, ya. Fala yanfuna anhu, maka mereka tidak menafikan dari Allah ma wasafa bihi nafsa. Apa yang telah Allah sifati untuk dirinya sendiri. Tadi contoh sifat apa? Ya, tangan. Maka mereka tidak menafikan tangan tersebut. Mereka tidak nafikan. Kemakna yang lainnya. Barakallahu fiik. Wala yuharrifun, dan mereka tidak mentahrif, memalingkan ke makna yang lain. Oh, itu bukan tangan. Maksudnya kuah, kekuatan. Maksudnya kudrah, kemampuan. Maksudnya nikmat. Tidak dipalingkan an mawadi'i, dari makna yang benar, yang sebenarnya. Sudah dipahami di sini prolog dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ngerti di sini? Kalau ngerti sudah antum paham bab ini, akidah al-wasithiyah. Ya, selesai kita baca syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lamma dzakara al-musannifu, lamma tatkala dzakara menyebutkan al-musannif, maksudnya al-musannif Syekhul Islam telah menyebutkan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, annal wajiba, bahwa yang wajib atas kita adalah huwa, yaitu al-imanu bi sifatillahi as-sabitati fil kitabi was sunnati min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Bahwa yang wajib bagi kita setelah dari matan wa aqidah wasithiyah yang sebelumnya, di antara bentuk keimanan pada Allah, mengimani apa yang Allah sifati pada dirinya sendiri di kitabnya, ya, yang dan juga yang disifati oleh rasulnya tanpa tahrif dan seterusnya di matan yang sebelumnya. Ya, jadi kata Syekh Shalih Fauzan, yang wajib adalah al-iman, mengimani bi sifatillah, seluruh sifat-sifat Allah as-sabitah, yang tetap, yang terdapat di Al-Quran, yang Allah tetapkan di Al-Quran, maupun yang ditetapkan oleh Nabi, as-sabitah. Jadi yang Nabi tetapkan, yang Allah tetapkan. Nanti ada sifat manfiyah. Apa itu sifat manfiyah? Yang dinafikan. Semisal Allah Ta'ala menafikan sifat tidur ngantuk dari dirinya yang maha mulia. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Maka sifat sinah, ngantuk, wala naum, dan juga tidur, la ta'khuduhu, tidak menghinggapi Allah. Allah tidak terkena sifat ngantuk dan tidur. Maka sifat ngantuk dan tidur yang Allah sebutkan di Al-Quran, ini sifat manfiyah. Apa itu manfiyah? Yang dinafikan. Ya, bisa dipahami? Nah, ini mengimani sifat yang sabitah. Apa maknanya sabitah? Yang ditetapkan, yang Allah tetapkan. Allah punya sifat tangan, punya sifat istiwa di atas ars, punya sifat melihat, mendengar, ilmu, iradah, kehendak, dan seterusnya. Ya, fil kitabi was sunnah, di Al-Quran dan sunnah, min ghairi tahrifin, tanpa tahrif tadi. Tanpa tahrif apa maknanya tadi? Memalingkan dari makna yang benar ke makna yang salah, yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Semisal istawa yang muta'addi bersambung dengan huruf ala yang maknanya adalah al-ulu wal-irtifa, tinggi di atas, dipalingkan ke makna yang gak ada dalilnya sama sekali, yaitu istaula, ya, menguasai, ya, dan seterusnya. Wa min ghairi ta'tilin wala ta'tilin, dan juga tanpa ta'til, ya, dan juga tanpa ta'til. Apa kemarin makna ta'til? Al-ikhla, mengosongkan, ya, mengosongkan. Apa maksudnya di sini mengosongkan? Di sini menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, dinafikan. Dan ta'til beda dengan tahrif, paham ya? Ta'til beda dengan tahrif. Kalau ta'til menafikan makna yang benar, menafikan makna yang benar, ya, makna yang benar yang ditunjukkan oleh dalil tersebut, ini namanya ta'til. Nah, kalau tahrif Kalau tahrim apa? Nah, dia pertama. Ya, kalau tahrim tersebut adalah ya, menafikan makna yang benar yang ditunjukkan oleh dalil dari sifat dan menggantinya dengan makna yang keliru atau salah atau makna yang batil. Ya, bisa dipahami sini? Taibarakallahu fi. Nanti kita akan urai bentuk ta'til itu ada tiga. Ya, ada tiga nanti. Taib. Wa min ghairi takyifin. Dan juga tanpa mentakyif. Apa kemarin takyif? Maknanya takyif? Hah? Ta'yinu kaifiyati sifat. Yaitu menentukan bentuk sifat atau menanyakan. Ya, menanyakannya kayak apa? Tapi kalau bertanyanya orang awam, jangan langsung ya diponis, wah antum kayak yang di kisah Imam Malik ini. Wah, bukan, mungkin orang awam enggak paham. Itu dia yang bertanya untuk mencari syubhat. Ya, untuk mencari syubhat atau hendak melemparkan syubhat. Tayyib, tanpa takyif. Jadi kalau Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa bal yadahu mabsutatan, jangan dipikirkan, jangan ditanyakan. Gimana ya istiwanya Allah? Mentakyif, menerka-nerka keadaan. Betul sifat Allah ala kaifiyatin, di atas sebuah kaifiyah. Betul enggak? Betul, tetapi kita nafikan kaifiyah tersebut. Ya, kita kita serahkan kepada Allah kaifiyah tersebut. Kaifiyah sifat Allah tersebut, tetapi kita tetapkan makna sifat tersebut. Bisa dipahami sini? Ngerti gak sini Pak Hari? Ya, paham sini. Wala tamsilin, dan juga tanpa tamsil. Apa tamsil? Menyamakan. Kayak tadi, tangan Allah tidak boleh disamakan dengan tangan yang ada pada makhluk, yang ini merupakan sebuah kandungan dari firman Allah, laisa kamitslihi syai. Ini ayat yang muhkamah. Ayat yang muhkamah dari Al-Qur'an. Dan ini ayat ini kata para ulama, ini adalah dustur ahli sunnati wal jamaah. Ayat ini pun menjadi undang-undang, menjadi pondasi, ya, menjadi pondasinya ahli sunnati wal jamaah dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di ayat ini Allah menjamak, menggabungkan di ayat ini antara an-nafyu wal isbat, antara penafian dan penetapan. Ya. Maka dinafikan dari Allah al-misla, yaitu penyerupaan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengannya. Di ayat ini Allah Ta'ala mengisbat, menetapkan asbata li nafsihi sam'an wa basaran. Allah menetapkan untuk dirinya sendiri bahwa dia mendengar dan juga melihat. Ya. Bisa dipahami sini? Nah. Jadi, ya, ayat ini juga menunjukkan bahwa madhab yang hak terkait dalam sifat-sifat Allah ialah nafyus sifat mutlaqan. Ya, apa madhab yang hak? Laisa huwa nafyus sifat mutlaqan. Bukanlah menafikan sifat secara mutlak. Ya, dan ini keadaannya kaum Mu'attilah. Kaum Mu'attilah orang-orang yang melakukan ta'til. Mereka menafikan sifat-sifat Allah secara mutlak. Ini Jahmiyah Khalisah, Jahmiyah Tulen. Dan juga bukan madhab al-sunnah, ya wala isbatuha mutlaqan. Dan juga tidak menetapkannya pula secara mutlak. Yang ini adalah keadaannya mumassilah. Ya. Akan tetapi al-sunnah wal jamaah, isbatuha bila tamsil. Isbatuha bila tamsil, menetapkannya tanpa menyerupakan. Ini ayat ini dustur ahli sunnah wal jamaah. Ya, pahami ayat ini baik-baik. Kemudian, wabayyana mauqifa ahli sunnati wal jamaati min dzalika. Wabayyana, dan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi bayyana, menjelaskan mauqifnya, sikapnya ahli sunnati wal jamaah min dzalik. Sikapnya, bagaimana akidahnya ahli sunnati wal jamaah dalam hal tersebut. wahwa annahum yu'minuna bitilka sifati ala ma ala hadzal manhaji al mustaqimi, yaitu annahum mereka ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna mereka mengimani bitilka sifati de mengimani seluruh sifat-sifat tadi ala hadzal manhaji al mustaqimi, mengimani sifat-sifat tadi dengan manhaj, metode yang mustaqim ini, metode yang benar ini. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani sifat-sifat Allah dengan manhaj ini, yaitu bila tahrif wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Fa yusbitunaha ala haqiqatiha nafina anha at-tamtsila. Perhatikan, fa yusbitunaha, maka mereka menetapkannya. Menetapkannya itu menetapkan sifat-sifat Allah ala haqiqatiha, secara hakiki, bukan majas, bukan ada maksud yang tersembunyi, secara hakiki. Tangan ya tangan, istiwa di atas ya istiwa di atas, mata ya mata, wajah ya wajah, wajhullah, wajah Allah ya wajah, secara hakiki. Ya, maka mereka menetapkan sifat-sifat Allah tersebut ala haqiqatiha nafina anha at-tamtsila. Tetapi seraya menafikan, mereka menetapkan sifat-sifat Allah secara hakiki nafina, tetapi juga seraya menafikan anha dari sifat-sifat tersebut at-tamtsila, yaitu keserupaan dengan yang ada pada makhluk. Keserupaan dengan sifat yang ada pada makhluk. Dimengerti sini, Syekh Iswan. Paham sini ya. Nah, Ibnu ngerti enggak Ibnu? Contoh ya. Contoh sifat apa? Sifat kaki, ya. Sifat kaki, sifat tangan. Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan apa yang Nabi tetapkan mengenai sifat kaki. Ya, sifat kaki bagi Allah, kaki secara hakiki. Kaki ya kaki. Tetapi nafina anha at-tamtsila. Tetapi ahli sunnah juga menafikan dari sifat kaki tersebut penyerupaan dengan sifat kaki yang ada pada makhluk. Bisa dipahami sini? Ngerti sini? Sudah mulai paham? Ngerti sini antum? Paham ya? Baik, barakallahu fiik. Pak Munadi ngerti enggak Pak Munadi? Kalau enggak ngerti bilang ya. Mas Yudi? Insyaallah apa nih? Oh, insyaallah ngerti ya. Jangan pura-pura ngerti. Insyaallah, insyaallah apa? Insyaallah enggak ngerti dalam hatinya. Ada yang mahdzuf. Nah, enggak boleh, ya. Ya, ayo kalau enggak paham, enggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja. Pelan-pelan supaya antum paham. Ini mudah. Ini mudah loh. Ini syarah Syekh Shalih Fauzan mudah. Ya, Pak Eko ngerti, Pak Eko? Insyaallah ya. Baik. Bisa lanjut? Taib, fala yu'attiluna, maka mereka ahlu sunnah tidak mentaktil. Apa tadi makna mentaktil? Menafikan, menolak sifat-sifat Allah tadi. Wala yumatsiluna, dan mereka juga tidak menyerupakan sifat-sifat Allah tadi dengan sifat makhluk. Ala wafqi ma jaa fi qawlihi ta'ala fil ayah. Ya, dan mereka juga tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk ala wafqi ma jaa fi qaulihi ta'ala, sesuai dengan yang terdapat di firman Allah Ta'ala tadi, di ayat tadi, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa, semisal dengannya, dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qawluhu ta'ala laisa kamitslihi syai', perhatikan, syai'un. Syai'un ini isim laisa. Sedangkan laisa, ini tufidu an-nafya. Laisa ini kan menafikan, teman-temannya kana. Tarfa'ul ism wa tansibul khabar. Ini dia menafikan. Semisal kayak antum mengatakan begini, ya, Syekh Eko Jamil. Syekh Eko Jamil. Apa maknanya Syekh Eko Jamil? Syekh Eko mantap gantengnya, masya Allah, walaupun muwahid. Nah. Syekh Eko ganteng, jaminun. Nah, sekarang dinafikan dengan laisa asyekh Eko jamilan, enggak jadi ganteng. Syekh Eko enggak ganteng. Jadi laisa ini fungsinya untuk apa? Menafikan. Ya, menafikan. Walaupun ulama bahasa, ulama nahu memasukkan pula dia ke adatul istisna. Ya, kalau dalam ilmu nahu. Intinya dia menafikan. Untuk menafikan. Nah, perhatikan ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Syai'un isim laisa. Yang dinafikan, ya. Syai'un, sesuatu apapun. Nah, ini sesuatu apapun, syai'un. Syai'un ini dalam bahasa Arab ini nakira. Tidak pakai alif lam al. Ya, dia bukan sesuatu dari enam nakirah, dari enam ma'rifah. Dia nakirah, kalau dalam ilmu bahasa Arab. Dia nakirah, umum maknanya. Ya, syai'un, sesuatu apapun. Maka dalam bahasa Arab, ya, ini syai'un nakirah fisiyakin nafyi. Ya, nakirah dalam diksi kalimat yang menafikan, itu maknanya adalah al-umum syumul, apapun. Jadi, laisa kamitslihi syai'un, sesuatu apapun, semuanya enggak ada yang kamitslihi, yang serupa dengannya, yang sama dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir. Baik, perhatikan kata Syekh di sini, laisa kamitslihi syai'un, maka ayat tidak ada sesuatu apapun yang kamitslihi, yang serupa dengannya, kata Syekh Shalih Fauzan, raddun 'alal mumatsilati, maka ayat ini adalah bantahan terhadap kaum mumatsilah. Apa kaum mumatsilah? Kaum yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena kaum mumatsilah menyatakan, ya Allah kayak di tangan Allah seperti tanganku. Wajah Allah ke wajhi. Wajah Allah seperti wajahku. Na'udzubillah min zalik. Ya. Ta'ala Allahi amma yakulun. Maha tinggi Allah atas apa yang mereka ucapkan. Ya. Nah, kaum mumatsilah demikian. Maka ayat ini bantahan terhadap kaum mumatsilah. Atau yang lebih disebut juga dalam buku-buku akidah, musyabbihah. Ya. Wa qawluhu wa huwa as-sami'ul basir, dan firman-Nya wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat, raddun 'alal mu'attilah, maka ayat ini adalah radd, sebuah bantahan terhadap kaum mu'attilah. Kaum mu'attilah menafikan seluruh sifat-sifat Allah. Menafikan seluruh sifat-sifat Allah. Paham sini? Yang ini adalah ciri khas Jahmiyah. Li'anna fihi isbatas sam'i wal basiri, karena dalam ayat ini terdapat isbat penetapan as-sama, sifat mendengar, wal basar, dan juga sifat basar. Ya, li'anna fihi isbatas sam'i wal basari, terdapat penetapan sifat sama dan basar. Basar apa? Melihat. Nah, ini kaum mu'attilah menolak. Menolak adanya sifat-sifat Allah. Kata mereka, kalau Allah punya sifat, nanti serupa dengan makhluk yang punya sifat. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman, Innallaha Sami'un Alim, itu yang sama makhluk. Allah enggak punya sifat mendengar. Alim, yang berilmu, yang mengetahui, itu makhluk. Berarti Allah enggak punya. Jadi ketika ayat Innallaha Sami'ul Basir, itu yang mendengar makhluk, yang mengetahui makhluk. Jadi sifat ta'til, ya, kaum mu'attilah, apa tadi kaum mu'attilah? Yang menafikan itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi berapa? Tiga. Ada namanya mu'attilah khalisah, kaum mu'attilah tulen. Ada kaum mu'attilah jahmiyah. Ya. Dan yang ketiga mu'attilahnya ahlu tahrif. Asy'ariyah Maturidiyah. Perhatikan. Ya, mu'attilah khalisah. Apa khalisah kalau kita terjemahkan? Tulen. Murni. Oh, mu'attilah murni. Emangnya madu murni? Tulen aja udah diterjemahkan. Ya. Mu'attilah khalisah. Kaum mu'attilah orang-orang yang menafikan sifat Allah ini, yang mereka tulen. Jahmiyah khalisah. Jahmiyah tulen. Yang mereka betul-betul menolak sifat Allah. Jadi ketika ada ayat Allah yang termaktub di Al-Quran, yang termaktub dalam hadis, mereka katakan itu makhluk. Allah gak punya sifat itu. Nah, ada yang mu'attilah yang kedua, mu'attilah mu'tazilah. kaum Mu'tazilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, dari kalangan Mu'tazilah. Yaitu mereka katakan ayat-ayat tersebut itu hanya alfat al-mujarrad, al-alfat al-mujarrada, lafaz-lafaz semata. Ya, ketika dikatakan innallaha samiun basir, samiun, innallaha samiun basir, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata mereka Allah ya itu tidak punya sifat mendengar. Innallaha sami bila sam'in. Innallaha alim bila ilmin. Allah beralim tapi tanpa ilmu. Allah sami tanpa mendengar. Allah basar, Allah basir bila basarin. Allah Maha, Allah melihat, namanya jadi tetapkan tapi tanpa penglihatan. Nah, ini Mu'tazilah dari kalangan apa? Mu'tazilah. Ngerti enggak? Ngerti enggak di sini? Pak Kasino, paham. Ya. Jadi Mu'tazilah dari kalangan Mu'tazilah, ayatnya itu sekedar ayat saja. Sekedar ayat. Kalau tadi yang Mu'tazilah khalisah, Mu'tazilah tulen tadi apa? Ayat tersebut diganti, itu makhluk, bukan Allah. Innallaha sami', yang sami' itu makhluk, Allah enggak punya sifat sami'. Jadi ayat itu ke makhluk. Kalau Mu'tazilah, innallaha sami', innallaha sami', tapi bila sam'in. Itu namanya saja. Karena mayoritas Mu'tazilah menetapkan nama, menafikan seluruh sifat. Ya, kaum Mu'tazilah menetapkan nama, menafikan seluruh sifat. Ini yang kedua. Sudah paham yang kedua ini? Sudah ngerti? Yang ketiga, Mu'tazilah yang ketiga yang kita kenal sekarang dengan Ahlut Tahrif. Yang mereka menafikan makna yang benar, ayatnya diterima seperti Mu'tazilah. Ayatnya diterima. Innallaha, misalkan ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayatnya diterima. Tetapi ditaktil makna yang sahih. Makna yang sahih istawa ya istawa, istawa ya istawi. Kalau muta'adi dengan huruf ala, maknanya adalah al-ulu wal-irtifa. Ditolak sama dia, diganti dengan makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh dalil sedikit pun. Dalil nas, dalil lughah, dalil akal, enggak ditunjukkan. Ya, enggak ditunjukkan dalil sama sekali. Oh, itu maknanya bukan istawa, istawa, tapi maknanya istaula. Apa istaula? Menguasai. Jadi maksudnya apa? Allah menguasai ars. Ini jenis ta'til yang keberapa? Ketiga. Paham sini? Jenis ta'til ada berapa? Ada tiga. Mu'tazilah khalisah, Mu'tazilah jahmiyah, dan Mu'tazilah kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Anaknya Pak Kasino ngerti gak ini? Siapa nama antum namanya? Fikri. Hah? Fari. Anak sendiri lupa. Fikri. Fari. Waduh. Salah. Ini anak dari yang lain kali. Aduh. Nama anak sendiri lupa Pak Kasino. Barak kalau Fikri. Fari usia berapa Fari? Usia berapa? 21. Udah nikah? Riki besok nikah. Baru lulus SMA. Mana tuh Riki nggak hadir ya? Oh, persiapan lagi minum jamu kali ya, lagi apa mungkin kan? Masya Allah, barakallahu fi. Ya, besok diundang semua kan? Nah, insya Allah kita datang. Baru lulus SMA nikah Riki, ada ya. Fari ketinggalan sekian set. Ibnu apalagi? Habis Ibnu. Apa perlu dibadalin itu? Mana sekarang? Yang mana sekarang? Oh iya ini. Fal ayatul karimatu dusturun wadihun fi babil asma'i was sifati. Maka ayat yang mulia ini yaitu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, ini adalah dustur, undang-undang, pondasi wadihun yang jelas, gamblang, fi babil asma'i wa sifat. Ya, dalam bab asma' wa sifat. Di ayat ini terdapat isbat dan nafyu. An-nafyu, nafyu dari al-misl. Dari namanya penyerupaan tamsil. Dari penyerupaan sifat Allah terhadap sifat makhluk. Dan juga di ayat ini terdapat isbat, penetapan. Wa huwa sami'ul basir. Penetapan atas sifat-sifat Allah. Li'annaha jama'at baina isbatis sifatillahi wa nafi tamtsili anha Karena ayat ini jamaat, ya, karena ayat ini jamaat, yaitu menggabungkan baina isbati sifat, antara penetapan sifat-sifat Allah wa nafi tamsil, dan menafikan tamsil, yaitu penyerupaan, ya, anha terhadap sifat-sifatnya dinafikan. Wa sayati tafsiruha, dan akan datang nanti tafsirnya insyaallah, ya, insyaallah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, fala yanfuna anhuma wasafa bihi nafsah, maka ahlus sunnati wal jamaah mereka tidak menafikan, ya, tidak menafikan anhu dari Allah ma wasafa bihi nafsah, apa yang telah Allah sifati untuk dirinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri. Ini adalah sebuah tafri', sebuah perincian dari Syekhul Islam ala maqablah, dari pembahasan sebelumnya, bahwa mereka ahlu sunnati wal jamaah mengimani Allah dalam bentuk ini, dalam bentuk ini. Mereka tidak menafikan dan juga tidak mentahrif. Mereka tidak mentakif, menanyakan bagaimana bentuk sifat Allah tadi, atau menentukan, memikirkan bentuk sifat Allah tadi, wala yumatsilun, dan juga mereka tidak menyerupakan sifat Allah tadi dengan sifat makhluk. Ini adalah tafri' dari beliau, ya, perincian. Naam, ai la yahmilu ahla sunnati wal jama'ati imanuhum bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un ala ayyanfu anhu ma wasafa bihi nafsah. Ya, perhatikan, la yahmilu ahlas sunnati wal jamaati imanuhum. Iman itu fa'il dari yahmilu, ya, maka fa'il dari yahmilu adalah iman, bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah maf'ulun bi. Ya, perhatikan, la yahmilu ahlas sunnati wal jamaati imanuhum, maka keimanan mereka ahlus sunnah, la yahmilu, tidaklah mendorong ahlus sunnati wal jamaah, tidaklah mendorong ahlus sunnati wal jamaah bi annallaha laisa kamitslihi syai, ya, bahwa Allah tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengannya, ala yanfu anhu, tidaklah mendorong ahlus sunnati wal jamaah untuk yanfu anhu, untuk menafikan dari Allah, ya, dengan ayat tadi, dengan ayat laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa, ya, sesuatu apapun dengannya, ayat ini tidaklah mendorong ahlus sunnah wal jamaah, tidaklah membawa ahlus sunnah wal jamaah ala ayyanfu anhu, untuk menafikan dari Allah ma wasafa bihi nafsah, apa yang telah Allah sifati pada dirinya sendiri. Mengerti di sini diksi dari kalam Syekh Saleh Ozan? Paham enggak di sini? Jadi ayat laisa kamitsli syai', maka keimanan al-sunnah terhadap ayat laisa kamitsli syai', ya, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, tidaklah mendorong al-sunnah wal jamaah untuk menolak, ya, untuk menafikan dari Allah sifat-sifat yang Allah telah tetapkan. Kama yaf'alu dhalika alladina ghalau fit tanzihi hatta attaluhu min sifatihi bihujjatil firari minat tanzili bisifatil makhlukina. Kama sebagaimana yaf'alu dhalik, sebagaimana yang telah dilakukan hal tersebut oleh siapa? Alladina ghalau, oleh orang-orang yang berlebih-lebihan, ya, orang-orang yang melampaui batas fitanzihi, ya, dalam mensucikan Allah, ya, mereka berlebihan dalam mensucikan Allah. Oh, kita enggak boleh sifati Allah dengan sifat istawa, dengan sifat tangan, dengan sifat kaki, dengan sifat wajah. Kenapa? Kalau kita serupa, kita katakan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, sifat kaki, sifat marah, sifat tertawa, sifat gembira, nanti Allah serupa dengan makhluk, maka sucikan Allah dari keserupaan terhadap sifat makhluk. Nah, mereka berlebihan mensucikan Allah bukan pada tempatnya, ya, mereka demikian. Apa kata Al-Qawni yang masyhur di kitab beliau Jauhur Tauhid? Kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwidhu warum tanziha, warum tanziha. Setiap nas, ayat, hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, di dalam ayat hadis tersebut awhamat tashbiha, ada indikasi keserupaan dengan sifat makhluk. Nah, ini pikiran dia. Pikiran dia karena sudah tasbih aja udah. Tamsil, oh, kok sama kayak makhluk. Padahal dia lupa dengan laisa kamitslihi syai'. Loh kok Allah punya kaki nanti kayak makhluk? Loh kok Allah punya tangan nanti seperti makhluk? Maka kata mereka, palingkan, awilhu, takwil, tahrif, palingkan ke makna yang lain. Oh itu bukan tangan, maknanya kekuasaan, kekuatan, nikmat, palingkan. Atau tafwid, serahkan saja kepada Allah. Au fawwidhu. Apa kata Al-Laqani? Warum tanziha. Dan niatkanlah dalam takwilan Anda, dalam sikap tafwid Anda terhadap sifat Allah tadi yang Allah takwil ke makna yang lainnya, rum tanziha. Niatkanlah, maksudkanlah untuk tanzih, mensucikan Allah. Jadi mereka gulu berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah. Mereka niatnya bagus. Oleh karena itulah kata Syekh Al-Utsaimin di syarah Al-Qawaid Al-Musla, bahwasannya ahlu tahrif niatnya cakep, niatnya itu bagus. Apa itu? At-tanzih, untuk mensucikan Allah. Dari apa? Dari at-tamsil, dari keserupaan terhadap sifat makhluk. Tapi niat cakepnya itu tidak dibarengi oleh ittiba, sehingga mereka tidak ittiba kepada para nabi, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, imam mazhab dalam menetapkan sifat-sifat tersebut. Pakai otaknya sendiri mensucikan Allah. Kita lanjut. Ya, mereka kama yang alladzalika alladzina ghalau fi tanzih, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang ghulu berlebihan dalam mensucikan Allah, hatta attaluhu, hingga akhirnya mereka menolaknya, menolak sifat-sifat Allah tadi, min sifatihi, sifat-sifat Allah, bihujjatil firari, dengan argumentasi untuk lari, untuk firar, untuk lari, melarikan diri dari apa? Dari minat tamsili, dari tamsil, penyerupaan terhadap sifat makhluk, bisifatil makhlukin, dengan menyerupakan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Niatnya cakep lah, cakep. Wakam min nuridil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Kata Ibnu Mas'ud, dia niatnya baik, ingin lari dari tamsil, tapi bukan lari dari tamsil yang didapat, ternyata adalah ta'til, penolakan terhadap sifat Allah tadi. Kita lanjutkan. Fa ahlus sunnati yaqulun, maka ahlus sunnati wal jamaah yaqulun, mereka berpendapat, lillahi subhanahu sifatun, maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat, takhussuhu wa taliqu bih, yang khusus baginya, yang taliqu bih, yang layak baginya. Sifat-sifat yang khusus bagi Allah, yang layak bagi Allah. Tangan yang khusus tangan bagi Allah, yang layak bagi Allah. Gak bisa diserupakan dengan sifat yang ada pada makhluk, tangan yang ada pada makhluk. Makhluk dengan makhluk saja, sebagian makhluk tidak mau disamakan. Tangan manusia dengan tangan beruk, monyet, gak mau disamakan. Padahal namanya apa? Ya, tangan. Ya, gak mau disamakan. Lah kok dia coba-coba, oh kalau Allah punya tangan berarti sama kayak makhluk, wah pasti itu bukan maksudnya tangan. Padahal dia katakan ketika melihat gigi kera, itu gigi kera itu patah, oh itu bukan gigi. Kenapa? Kalau kera punya gigi sama kayak kita, kita juga punya gigi, berarti palingkan saja untuk mensucikan kita dari keserupaan terhadap kera. Itu maksudnya bukan gigi, itu mungkin maksudnya irodah, kehendak kera untuk makan atau yang lain-lain, ngarang lah. Seperti yang dilakukan oleh ahli tahrif, kan semuanya ngarang itu semua. Ya. Na'am barakallahu fikum. Ya, lanjut lagi. Walil makhluqina sifatun takhussuhum wa taliqu bihim, maka makhluk memiliki sifat-sifat yang takhussuhum, yang hanya khusus untuk mereka, wa taliqu bihim, yang hanya layak untuk mereka. Makhluk punya ilmu, tapi ilmu makhluk tidak azali. Apa azali? Yang tidak diawali oleh la bidayata lahu, yang tidak ada awalnya. Makhluk diawali oleh kebodohan. Sedangkan ilmu Allah azali, tidak diawali oleh ketidaktahuan. Ilmu Allah, Allah sejak dahulu alim. Allah sejak dahulu apa? Ali. Makhluk lahir dalam keadaan innal insan lam yulad aliman. Manusia enggak dilahirkan dalam keadaan enggak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ketika berilmu pun ilmunya makhluk terbatas. Ilmu Allah tak terbatas. Ketika manusia berilmu diiringi oleh lupa. Ya, lihat akhwat dikit hilang apalannya. Ya kan? Lihat pemandangannya, lihat maksiat dikit hilang. Ya, atau kalaupun enggak masuk lupa. Lupa. Lupa lagi sholat, baca, aduh kelupaan. Ya, mau bicara aduh lupa. Sedangkan Allah tidak dihinggapi oleh lupa. Wa makana rabbuka nasiya, dan Rabb-mu tidak lupa. Ya. Naam barakallahu fikum. Mendengar sama mendengar, makhluk mendengar enggak? Antum dengar suara ana. Allah juga punya sifat mendengar, tapi mendengarnya antum terbatas oleh durasi sekian kilo, volume sekian. Ya. Sedangkan Allah tak terbatas. Jadi sifat yang layak bagi makhluk dengan sifat yang bagi Allah, layak bagi Allah, yang khusus bagi makhluk, yang khusus bagi Allah, bedakan. Kalau mereka pukul rata. Wala tashabuha baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk. Maka tidak ada tashabuh, tidak ada keserupaan baina antara sifatil khaliq, sifat-sifat Allah yang maha khaliq, yang maha pencipta, wa sifatil makhluk, dan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Fala yalzamu hadzal mahdhur, maka tidaklah melazimkan hadzal mahdhur, ya mahdhur di sini larangan, maksudnya dampak jelek. Dampak jelek dari apa? Dari ketika kita menetapkan sifat Allah yad, tangan, ada dampaknya yaitu apa? Keserupaan terhadap tangan yang ada pada makhluk. Maka tidaklah melazimkan dampak jelek ini alladzi dzakartum ayyuhal mu'attilah, yang kalian sebutkan wahai mu'attilah. Enggak ada lawazimnya, enggak ada konsekuensinya. Enggak ada konsekuensinya kalau kita mengatakan lillahi yadun, Allah memiliki tangan yang layak bagi Allah, yang khusus bagi Allah, itu tidak ada konsekuensinya terjadi keserupaan dengan tangan yang ada pada makhluk karena kesamaan nama. Sama-sama tangan. Ya. Laisa yalzamu hadzal mahdhur alladzi dzakartum ayyuhal mu'attilah. Ini enggak ada lawazim dari mahdhur, dampak jelek yang kalian sebutkan wahai mu'attilah. Nah, ini paham di sini perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan? Tabarakallah fi. Wa qauluhu, dan perkataan beliau Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, wa la yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, dan mereka ahlus sunnati wal jamaah tidak mentahrif, membelokkan makna yang benar ke makna yang salah, yang bukan seharusnya. Al-kalimat, ya, kalimat yang Allah Ta'ala firmankan, yang Nabi sabdakan, an mawadi'ihi, dari bentuk yang benar, dari bentuk seharusnya. Mawadi' itu jamak dari maudi'. Maksudnya apa di sini? Mawadi', dari mawadi'nya. Maksudnya adalah al-ma'ani, makna-makna. Makna-makna yang wajib untuk ditempatkan atas makna tersebut. Bahwa misalkan ya, saya misalkan ya, sebelum kita bacakan Syekh Shalih Al-Fauzan penjelasan dia ini, misalkan saya bacakan kepada antum firman Allah. Ya iblis, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya bal yadahu mabsutatan. Wahai iblis, apa yang menghalangimu, kata Allah, untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya, tangan Allah mabsutatan, kedua tangannya terbentang, kedua tangan. Bal yadahu dengan musanna, bal yadahu biyadaya dengan kedua tanganku, bal yadahu kedua tangannya. Maka apa yang antum pahami? Yang mawadi' di sini kan tadi apa maknanya? Jamak dari maudi'. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud al-murad al-ma'ani, makna-makna yang wajib untuk ditempatkan, diposisikan dari kalimat tadi. Yaitu apa? Kata para ulama, al-mutabadirah minhu 'inda al-itlaq, yaitu yang langsung muncul dipahami oleh benak kita secara mutlak. Kedua tangan yang kita pahami apa? Ya kedua tangan. Kenapa kita katakan demikian? Karena Allah tidak menjelaskan lebih rinci apa maknanya. Nabi SAW tidak mentafsirkan lebih rinci lagi apa maknanya. Sahabat juga tidak demikian. Berarti Al-Quran yang turun dalam bahasa Arab diturunkan kepada mereka yang berbahasa Arab. Ya sudah, itu yang Al-Mutabadirah. Yang langsung muncul di benak mereka, kedua tangan, ya tangan. Maka mereka tidak memalingkan makna tangan tadi kepada makna yang lainnya. Jadi ini makna mereka tidak mentahrif kalimat, ayat, hadis yang berbicara tentang sifat an-mawati'ihi. Dari bentuk yang benar, maksudnya tadi apa? Dari yang langsung bisa dipahami. Ya, kita baca ya kalam Syaikh Shalih Al-Fauzan. Taqaddama bayanu ma'na tahrifi. Taqaddama, telah berlalu bayanu, ya, penjelasan makna at-tahrifi. Penjelasan apa arti tahrif. Makna tahrif itu apa? Sudah lewat. Ai, maksudnya apa? La yuharrifun. Mereka ahlu sunnati wal jamaah tidak mentahrif. La yughayyirun. La yughayyirun. Ya-nya dikasih tasdid. Ya. La yughayyiruna. Mereka tidak mentaghyir. Merubah. Kalamallahi. Kalamallah. Fayubadiluna alfadahu. Dan kemudian mereka ganti lafat-lafatnya, au yughayyiruna, atau mereka merubah ma'anihi, makna-maknanya, fa yufassirunahu bighairi tafsirih, maka kemudian mereka yufassirunahu, huruf sinnya kasih tasdid, fa yufassirunahu, maka kemudian mereka mentafsirkannya bighairi tafsirih, dengan tafsir selainnya. Kama yaf'alu al-mu'attilatu, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum mu'attilah. Alladzina yaqulun, yang mereka berkata fistawa, ya, tentang ayat Allah ar-Rahmanu ar-Arsy istawa. Istawa kata mereka itu maknanya istaula, menguasai. Kemudian wafi, dan pada ayat waja'a rabbuka, Rabbu datang. Maka mereka katakan ja'a amru rabbik, yang datang bukan Allah tapi yang datang adalah amru rabbik. Yang datang adalah perintah, keputusan Allah. Wa yufassiruna rahmatullahi, dan mereka mentafsirkan rahmat Allah. Allah memiliki sifat rahmat, mereka tafsirkan bi iradatil in'am, dengan iradah al-in'am. Maksudnya Allah bukan punya sifat rahmat. Maksudnya apa? Allah berkehendak untuk memberikan in'am, kenikmatan kepada si fulan. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati si fulan. Oh, berarti Allah punya sifat rahmat? Oh, bukan, kata dia. Apa maksudnya? Maksudnya Allah hendak memberikan nikmat kepada si fulan. Wanahu dzalik, dan seterusnya. Jadi bisa dipahami sini? Ngerti? Ya, jadi kesimpulan kita, kajian kita malam ini, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengimani sifat-sifat Allah tanpa tamsil, tanpa tamsil. Mereka tidak menafikan, ya, dari Allah apa yang telah Allah sifati untuk diri sendiri, dan mereka tidak mentahrif, memalingkan dari makna yang benar ke makna yang tidak ditunjukkan oleh dalil atau makna yang salah. Bisa dipahami sini? Cukup aja ya, sudah jam berapa ini? Ya. 9, 6, ya. Yang mau tanya silakan. Tepat dulu.